Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fadhila rahimani Allah wa ayakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah di pertemuan ke-63 masuk di kitab haji. Ini yang kitab terakhir ya, bab terakhir di fikih ibadah. Kitabu Ahkami Al-Hajj. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullah ta'ala. Wa huwa lughatan al-qasdu. Secara bahasa, haji itu adalah al-qasdu. Menyengaja atau menuju, memaksudkan. Wa syar'an, secara syariat, qasdul baitil harami linnusuk. Itu meniatkan menuju Baitul Haram untuk melaksanakan nusuk ibadah. Dan di sini nanti disebutkan kitab Ahkamul Hajj, yaitu bab hukum-hukum haji. Juga mencakup yaitu umrah, ya. Juga mencakup umrah. Kata haji, haknya itu di fathah, juga bisa di kasroh, al-hajju atau al-hijju. Dan hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain, semisal ketika untuk haji Islam, artinya haji yang pertama kali. Kemudian fardu kifayah, itu jika untuk menghidupkan, memakmurkan Masjidil Haram, Ka'bah, setiap tahunnya. Kemudian hukumnya juga bisa sunnah kalau ini haji untuk anak kecil atau budak. Juga bisa haram kalau nanti dengan haji ya bisa tertimpa mara bahaya. Dan bisa makruh jika dia khawatir atau ragu-ragu terhadap mara bahaya. Dan sholat itu lebih utama daripada haji. Nah, berbeda dengan pendapatnya Al-Qadhi Husain, ini kibar Syafi'iyah. Yang mengatakan berarti haji lebih utama dari sholat. Ini sholat itu lebih utama dari haji, meskipun haji ini bisa menggugurkan dosa besar, dosa kecil, bahkan dosa besar ya. Bahkan pengikutnya yaitu hak adami jika dia mati dalam keadaan haji atau setelah haji dan belum memungkinkan untuk melaksanakan memenuhi hak adami tersebut, akan tapi sudah punya tekad untuk memenuhinya. Menurut pendapat yang masyhur, haji ini diwajibkan di tahun ke-6 Hijriah. Dan ada yang mengatakan di tahun ke-5. Ada pula yang mengatakan di tahun sebelum Hijrah. Dan kewajiban hanya satu kali ya, hanya satu kali saja. Kemudian artinya yang wajib adalah satu kali. Untuk umrah, ini juga hukumnya fardu. Nah, hukumnya wajib dalam mazhab Syafi'i, menurut pendapat yang azhar, lebih kuat dalam mazhab. Dan kewajiban ini haji dalam mazhab ala tarohi, artinya tidak alal faur, tidak harus langsung ya. Berbeda dengan pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Malik yang mengatakan kewajiban haji ini alal faur, harus segera. Namun kalau Imam Abu Hanifah tidak ada nas khusus yang menyatakan alal faur atau ala tarohi. Wawaluhatan al-qasdu menyengaja atau memaksudkan secara bahasa seperti itu sama saja untuk ke Baitul Haram tujuan nusuk atau yang lainnya. Ya, intinya dia secara bahasa berarti lebih luas. Adapun kalau secara syar'i disebutkan qasdul baitil haram linusuk, khusus untuk ke baitul haram, yaitu untuk nusuk. Wasara itu kembali ke matan. Wasara itu wujubil haji dan juga termasuk umroh di dalamnya, mencakup umroh. Wasara itu wujubil haji sab'atu asya'a. Syarat wajib haji ada tujuh perkara. Artinya kalau terpenuhi tujuh ini berarti dia wajib haji. Kalau tidak terpenuhi maka belum ada kewajiban haji. Ini syarat, namanya syarat wajib. Ya, syarat wajib itu tadi sudah kita jelaskan, yaitu kalau terpenuhi maka menjadi wajib punya. Adapun kalau untuk syarat sah, secara mutlak, di Hasan al-Bajuri disebutkan, yaitu hanya Islam saja. Syarat sah yang secara mutlak. Kalau dia syarat untuk disebut bisa menggugurkan fardu Islam, haji yang Hajatul Islam, maka syaratnya adalah Islam, kemudian tamyiz juga balig. Sehingga kalau belum balig, yaitu artinya ya hajinya sah, tapi tidak menggugurkan haji Islam. Artinya dia nanti kalau sudah balig tetap dituntut untuk menunaikan ibadah haji lagi karena belum terpenuhi haji Islam, meskipun secara mutlak itu hajinya sah. Sab'atu asya'a ba'di nusakhi sab'u khisalin. Yang pertama adalah Islamu, yaitu Islam. Sehingga tidak wajib bagi kafir asli untuk melakukan ibadah haji, tidak dituntut melakukannya. Meskipun nanti berkonsekuensi diberi azab di akhirat karena tidak melakukan ibadah haji. Sehingga karena disyaratkan Islam juga nanti ketika dia kafir misalnya dia punya kemampuan ya, mampu haji dan dia tidak haji. Tapi ketika masuk Islam, dia menjadi orang yang tidak longgar ekonominya, yang tidak mampu intinya. Maka yang dianggap adalah kondisi saat Islam. Yang dianggap kemampuan yang baru, kemampuan saat masuk Islam. Ya, meskipun pas kafir, dia punya kemampuan, tapi tidak melakukan karena dia posisi kafir. Kemudian dia masuk Islam, nah dia mampu. Nah ini yang tidak mampu ya, menjadi tidak mampu, maka yang dianggap adalah yaitu kemampuan yang baru ketika sudah masuk Islam. Nah, adapun kalau orang murtad, maka wajib dituntut untuk ada kewajiban dituntut melakukan ibadah haji dengan sebelumnya dikatakan untuk masuk Islam terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan kafir asli tadi ya. Berbeda dengan apa? Kafir asli. Kalau kafir asli kan tidak dituntut demikian, kalau murtad itu dituntut. Ya, dengan mengatakan masuklah Islam dan tunaikan ibadah haji jika dia memang mampu ketika sebelum murtad. Karena haji itu kan dikaitkan dengan kemampuan. Dan kalau seorang murtad di tengah-tengah nusuk ibadah dan haji, maka batal nusuknya. Yang kedua, al-buluhu. Syarat wajib yang kedua, balik. Sehingga asobi, anak kecil, tidak ada kewajiban haji karena belum ada taklif. Adapun hajinya dihitung pahala sunnah. Satunya adalah sunnah. Wal aklu berakal, sehingga majnun orang gila tidak ada kewajiban haji. Ya. Karena, ya sebagaimana anak kecil tidak ada beban taklif. Wal huriyatu, kemudian orang merdeka. Merdeka yang sempurna. Benar-benar merdeka. Sehingga tidak ada kewajiban haji bagi budak, meskipun budaknya ini apa? Mubaat. Mubaat itu kan dia separuh merdeka misalnya, sebagian merdeka. Misalnya separuh merdeka, separuh budak. Ini juga tidak wajib. Jadi merdekanya harus full, kan ada jenis budak yang separuh merdeka, separuh budak. Jadi dimerdekakan separuh aja. Kata as-sarif, wala yajibu al-haju alal mutasifi bididdi dhalika. Tidak ada kewajiban haji bagi orang yang mempunyai sifat ya atau kriteria lawan dari tadi, lawan dari Islam, lawan balik akal, kuriyah, lawannya berarti tidak wajib. Kemudian yang berikutnya, wa wujudu azati, adanya bekal, wa au'iyatihi, dan tempat wadah. Bekal yang dijadikan bekal bagi dia, seukuran mencukupi untuk dia pergi ke Mekah, kemudian sampai juga kembali ke tanah airnya atau tempat di daerahnya. Kemudian awiyah, wadah jika inihtaja ilaiha, jika membutuhkan. Maksudnya adalah membutuhkan wadah untuk tempat bekalnya. Misalnya bawa bekal, ya kan butuh wadah. Maka disyaratkan wadah juga. Ya, maksudnya dia ada makan, nggak ada wadahnya kan bawanya gimana? Maksudnya seperti itu. Untuk dibawa safar menuju Mekah. Pokoklah yahtaju ilaiha. Ilaiha alha kembali alha kembali ke al-awiyah. Terkadang kan dia tidak butuh. Makanya tadi awiyah ini disyaratkan kalau dia butuh. Terkadang orang tidak butuh. Ya berarti dia enggak bawa bekal, tapi dia misalnya mencari di bekalnya dia cari ketika dalam perjalanan. Seperti itu maksudnya. Sehingga nanti sekalian jalan. Gambarannya kasaksin ori bin min Mekah, orang yang dekat dengan Mekah. Yaitu dekat itu ditafsirkan jaraknya antara tempat tinggalnya dengan Mekah atau duna marhalatain. Yaitu jaraknya di bawah dua marhalah. Sekitar 80 sekian, 83 km. Dia dekat berarti. Enggak disyaratkan ada awiyah tadi. Waistarotu aidon, disyaratkan pula wujudul ma'i fil mawadi'i al-mu'tati. Yaitu adanya air di tempat-tempat yang biasa di situ ada air. Jadi tadi disyaratkan apa? Zat, ya bekal, kemudian wadah untuk tempat bekalnya jika diperlukan, kemudian disyaratkan pula air. Demikian pula kalau dia membawa tunggangan misalnya hewan, disyaratkan ya ada pakannya nanti di daerah. Dia akan menjumpai apa? Pakan, rumput-rumputan, tanaman untuk makanan binatang tunggangannya. Yaitu disyaratkan wujudul ma'i fil mawadi, di tempat-tempat yang al-mu'tad yang biasa di situ ada. Untuk hamlul fil mawadi'i al-mu'tadi hamlul ma'i minha, yang air diambil dari situ, dari tempat-tempat tersebut. Bisa manil misli, dengan harga yang standar. Ini gambaran-gambaran di zaman dahulu ya. Harga yang standar, yang cocok, sesuai dengan saat itu dan di tempat itu. Dan ini harus apa? Biaya yang digunakan untuk apa ini membelinya harus merupakan harta sisa. Sisa setelah dia melunasi hutang, kemudian tanggungan yang harus dia nafkahi. Jika dia tidak menjumpai air sama sekali, ini air dipersyaratkan khusus gitu ya. Atau menjumpai air tapi dijual dengan harga di atas standar, ya. Atau dijual dengan harga standar kan tapi uangnya artinya tidak mencukupi. Tidak mencukupi untuk yaitu tidak ada sisa atau kurang setelah digunakan untuk melunasi utang dan menanggung biaya nafkah dari orang-orang yang wajib dinafkahi. Nah, kalau seperti ini, lam yajib alai al-hajj, dia tidak wajib haji. Wa wujudu rahilati, kemudian adanya tunggangan, kendaraan. Alati tasluhu lahu, yang layak dia gunakan. Bisyirain, dengan cara dia membeli, awistijar, atau dia menyewa. Hada ini idza kana syakhsu bainahu wa bainama kata marhalatani fa aktaro. Yaitu persyaratan ini disyaratkan ada hewan-hewan tunggangan atau kendaraan itu jika syakhsu seseorang tersebut bainahu antara dia wa bainama kata dan antara dia dengan Mekah yaitu ada jaraknya marhalatan fa aktar. Dua marhalah atau lebih baru disyaratkan ini. Sawa'un qadaru 'alal masyi amla. Sama saja apakah dia itu mampu untuk jalan kaki tanpa berkendara, tanpa menunggang ataupun tidak. Jadi ini tadi kendaraannya disyaratkan kalau jaraknya adalah dua marhalah antara dia dengan Mekah, artinya jarak boleh mengkosor sekitar 83 km tetap disyaratkan itu. Nah, kalau dia mampu berjalan gimana? Sawa'un qadaru 'alal masyi amla. Sama saja apakah dia mampu berjalan menempuh itu, misalnya jaraknya 100 km. Oh, dia masih bisa jalan kok. Apa tetap dia wajib haji kalau dia enggak punya tunggangan? Ya enggak. Di sini tetap disyaratkan. Ya. Tetap disyaratkan. Jadi dia belum wajib haji kalau jaraknya misalnya 100 km. Dia enggak ada kendaraannya. Jalan bisa bisa, tapi dia hukumnya belum wajib. Maksudnya seperti itu. Sawa'un 'alal mas qadaru 'alal masjid amla. Tapi hukumnya disunahkan. Kalau dia mampu jalan, dia disunahkan untuk menunaikan ibadah haji kalau dia mau berjalan dan tidak punya kendaraan tadi. Dalam rangka keluar dari khilaf, karena ada ulama yang mewajibkannya. Fa'inkana bainahu wa bainama kata tuna marhalata ini, jika jarak di tempatnya, dari tempatnya sampai Mekah adalah tuna marhalatain, kurang dari dua marhalah, wa qawiyun alal masyi, dan dia mampu untuk berjalan, maka lazimau al-haju bila rohilah. Maka wajib dia, hukumnya wajib bagi dia haji, yaitu tanpa adanya kendaraan. Ya, dia mampu untuk jalan, juga membawa bekal juga ya. Membawa bekal, membawa wadahnya. Nah, kalau mampu, ya, tidak ada syarat untuk kendaraan. Jadi, dia misalnya jaraknya 50 km. Dia mampu jalan, plus membawa barang barang bekalnya, maka dia wajib haji. Tidak disyaratkan harus punya kendaraan, seperti itu maksudnya. Nah, tapi kalau dia tidak mampu membawa bekalnya, misalnya akan tertimpa doror, kesulitan yang berat, maka disyaratkan yaitu ada rohilah, hewan tunggangan atau kendaraan. Kemudian perlu diberi catatan bahasanya untuk syarat ini wujudu rohilah. Di sini disebutkan di Hasyiah al-Bajuri, ini fi haqqil mar'ah wal khumsah mutlakon. Untuk mar'ah perempuan dan khunsa, yaitu yang punya dua jenis kelamin, itu mutlak. Artinya mutlak dia harus ada kendaraan, seperti itu ya. Kita harus ada kendaraan. Nah, kalau laki-laki dirinci. Dirinci wajibnya ada kendaraan tadi tadi tadi apa? Jika safarnya tawil, jika jaraknya dua marhalah atau lebih, ya, dirinci. Atau apa? Jaraknya safarnya dekat, ya tadi kurang dari dua marhalah, tapi nggak mampu untuk jalan atau nggak mampu untuk jalan plus membawa barang-barang bekalnya. Sudah lewat, nah, sudah kita sebutkan seperti itu ya. Kapan disyaratkan ada harus ada kendaraan tunggangan, yaitu bagi laki-laki yang jarak antara tempat tinggalnya dan Mekah adalah dua marhalah atau lebih, meskipun dia mampu berjalan, disyaratkan punya kendaraan. Artinya apa? Ini syarat wajib ya, syarat apa? Wajib, sehingga dia belum ada kewajiban. Kalau dia melakukan, dia nggak dosa. Tapi ya tadi apa syarat wajib ya. Kemudian kapan disyaratkan ini punya kendaraan? Jika jarak antara dirinya dengan Mekah yaitu di bawah dua marhalah, tapi tidak mampu berjalan, ya tidak mampu berjalan atau plus membawa barang bekalnya. Kalau nanti dipaksakan bisa terjadi doror. Maka itu wajib ada rohilah. Kalau yang nggak wajib apa tadi? Yang nggak wajib apa? Ketika jaraknya apa? Dekat dan mampu berjalan, ya kan? Jarak dekat dan mampu berjalan. Enggak wajib disyaratkan tunggangan. Nah, kalau perempuan dan khunsa yaitu yang punya dua jenis kelamin, maka disyaratkan ada rohilah mutlakon secara mutlak. Yang dimaksud dengan rohilah itu apa? Ya, asalnya itu adalah nakoh, unta. Dia bisa ditunggangi, tapi yang dimaksud di sini adalah lebih umum dari itu. Bisa begol, himar, bukan dia sel bejuris, bukan. Bal walau adamian haisulakin biru kubuhu. Bahkan walaupun nih manusia yang layak untuk ditunggangi, digendong atau seperti itu. Misalnya. Baik, kemudian kita lanjutkan wa istaratu disyaratkan kaunu mazukira fadilan an tainihi wa an mu'nati man alaihi mu'natuhum muddata zahabihi wa iyabihi wa fadilan aidan an maskanihi layaqi bihi wa an 'abdin yaliqu bihi. Tadi sudah kita singgung sebagiannya. Disyaratkan yaitu kaunuhu mazukira, hal-hal yang disebutkan tadi, yaitu berupa bekal, kemudian wadah untuk bekal, kemudian air dengan harga standar, kemudian kendaraan, dan yang berkaitan dengan itu adalah fadilan. Fadilan itu sudah sisa setelah hartanya digunakan untuk, nah gitu. Di sini disebutkan ada berapa? Antainihi, setelah hartanya sisa setelah digunakan untuk melunasi utang. Dua, untuk apalagi an mu'nati man alaihi mu'natuhum, nafkah, orang yang wajib dinafkahi. Dua, itu kapan rentang waktu dia pergi sampai kembali. Ya. Jadi harus ada meninggalkan harta untuk orang yang ditinggalkan. Yang orang ini wajib dinafkahi. Misalnya anak-anaknya misalnya. Ya, dia wajib dinafkahi. Berarti harus meninggalkan harta mencukupi untuk dia tinggal pergi ke Mekah sampai dia mukim di Mekah kemudian kembali lagi itu masih cukup. Ya, harus ada di situ. Kemudian dia juga melunasi hutang. Ya, satu kan nanti melunasi hutang. Dua, Pak, nafkah. Nah, kalau nanti dia bisa haji tapi yang dinafkahi tidak terurus, ya, ini belum wajib dia. Ya, jadi harus ada harta yang mencukupi untuk orang-orang yang dinafkahi serentang waktu selama dia pergi di sana dan kembali. Yang kedua itu, yang ketiga fadilan aidon an maskanihi ala iki bihi, yaitu tempat tinggal. Selama disebutkan di asal bahasa, selama dia tidak mencukupkan untuk tinggal misalnya di ma'ad-ma'ad seperti itu ya. Jadi artinya dia ya masih ada tempat tinggal. Kemudian yang keempat, wa'an abdin yaliku bi budak, yang bisa membantunya. Yang dia butuhkan untuk membantu. Ya, saya bercuri disebutkan juga wala buddha an yakuna fadilan aidon an kutubil faqih. Juga digunakan untuk yaitu kitab-kitab fikih. Baik, kemudian syarat berikutnya ya. Wa takhliyatu at-tariqi, yaitu takhliyah, kosongnya tariq. Wal muradu bi takhliyati, yang dimaksud dengan takhliyah huna amnut tariqi dhannan, jalannya aman, saradun jalannya apa? Aman. Khaliyah dia kosong, terbebas dari semisal binatang buas, musuh. Dan kalau misalnya dia satu-satunya jalan adalah dengan lewat jalur laut, ya, dan ada udzon bahwasanya nanti akan selamat, itu maka dia wajib menempuh jalur laut. Sehingga kalau dia apa ada udzon nanti binasa atau sama, ya ini 50-50. Bisa celaka, bisa selamat, maka enggak wajib. Ya, bahkan bisa haram, ya. Enggak wajib kalau ini 50-50 ini nanti ya ya bisa aman, bisa enggak. Ya, 50-50 ini enggak wajib haji. Kalau jalannya tidak aman. Iwal muratu bitakhliyati huna amnu tariqi dhonan. Dhonan atau yakinan, ya. Lebih-lebih lagi kalau yakin. Bihasa bima yaliku yaliku bikuli makanin. Yaitu di mana rasa aman itu cocok atau layak diberlakukan di semua tempat. Artinya tidak disyaratkan keamanan-keamanan yang sangat yang sempurna. Sebagaimana di dalam rumah aman, tertutup, enggak. Ya, aman yang standar. Bisa diberlakukan di tempat-tempat manapun. Walau lam ya'mani syakhsu ala nafsihi au malihi au bud'ihi lam yajib alai al-hajju. Jika seseorang tidak aman terhadap nafsi, jiwanya, hartanya atau kehormatan, kemaluan, lam yajib alai al-haju, maka dia tidak wajib haji. Demikian pula juga umroh. Wa qawluhu imkan wa imkanul masir, ini syarat berikutnya, imkanul masir, yaitu memungkinkan untuk menempuh perjalanan, tabitun fi ba'din nusakhi, ini ada di beberapa redaksi matan. Imkanul masir di sebagian naskah imkanus sair. Masir ini dia masdar mim, maknanya sair. Wal muradu bihadzal imkan, yang dimaksud dengan memungkinkan di sini yaitu antabqa an yabqa minaz zamani ba'da wujudi zati wa rahilati ma yumkinu fi sayru al ma'hutu ilal haji. Yang dimaksud dengan memungkinkan untuk menempuh perjalanan di sini adalah an yabqa minaz zaman, ada rentang waktu, sisa waktu, ba'da wujudi zat, setelah dia mempunyai bekal, warohilah dan tunggangan kendaraan, waktu itu mayumkinu fi sair, memungkinkan untuk menempuh perjalanan al-ma'hud yang biasa ilal hajj, yaitu menuju Mekah untuk haji. Ya, di sini asair di sini yaitu asair di sini imkan sair ini terhitung setelah dia punya apa istitoah, ya kan, ya ada istitoah bekal kemudian tunggangan, ya. Setelah itu baru dihitung nanti mulai waktu itu, sehingga mafhumnya karena tadi disebutkan ba'da wujudi zat. Kalau zat saja belum apa, belum ada, belum terhitung nanti waktu start waktunya kan. Sudah terpenuhi bekal dan lain sebagainya tadi, sudah ya hari ini. Ya. Dari hari ini, apakah masih memungkinkan waktu untuk sampai di Mekah dan nanti bisa melaksanakan ibadah haji? Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah waktunya mepet, sampai sana tanggal 10 Zulhijjah misalnya. Sudah pagi, ya, sudah nggak bisa wukuf. Berarti sudah tidak memungkinkan. Dosa nggak dia? Ya, seperti itu. Masalahnya ini kan wajib. Syarat wajib. Ini syair ini syair al-ma'hud ya, yang biasa. Jadi kalau enggak biasa ya enggak. Enggak biasa itu yang luar biasa. Kalau di asal bajuri disebutkan itu ya berkaitan dengan karomah ya. Karomah wali. Ya, di asal bajuri disebutkan begini. Falokana walian lillah. Lai ta'ala wa amkanahu an yakuna fima kata biukut fatin wahidah masalan lam yalzamhu anusuk. Maksudnya bagaimana? Ini perjalanan ini biasanya itu sampai Mekah misalnya 3 hari, gitu kan? Itu standar. Nah, dia misalnya itu punya karomah, gitu loh. Sampai Mekah cuman sebentar, wajib nggak dia? Ya gitu loh maksudnya. Maka dia apa tidak wajib? Karena ini standarnya enggak sampai. Lo ini kan ada karomah bisa sampai. Nah, ini enggak teranggap. Ini maksud syair al-ma'hud. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Fa'in amkana ila annahu yahtaju liqati marhalatain fi ba'dil ayam lam yalzamhu al-hajju lid-dharar. Fa'in amkana jika dia memungkinkan, yaitu as-sair tadi. Annahu yahtaju liqati ila annahu akan tapi dia membutuhkan untuk memotong itu menempuh marhalatain dua marhalah ibadil ayam di sebagian hari maksudnya itu hanya maksudnya belum ada sehari maka lam yalzamhu al-hajju lidoror karena apa dia tidak wajib karena nanti terjadi doror ya, terlalu cepat ya. Artinya kalau ini maksudnya dipaksakan seperti itu ya. Ya, betulannya bisa mungkin juga bisa sehari dua hari kalau di Asia Al-Bujuri disebutkan jika ahlu Mesir ya keluar di hari ke Sabi wal Isrun 27 di Sawal tapi dia belum menemukan zat bekal dan rohilah dan yang berkaitan dengan itu kecuali setelah itu yaitu setelah sehari atau lebih maka tidak wajib nusuk. Meskipun dia memungkinkan untuk menempuh perjalanannya ya dua marhalah dalam waktu sehari atau dua hari masalahnya. Karena dia apa dipaksakan ya, maksudnya tidak memungkinkan. Alasannya adalah karena dharar tadi ya. Kita masuk ke rukun haji. Barkanul haji arba'atun, rukun haji ada empat. Ahadwa al-ihramu ma'aniyah. Yang pertama adalah ihram dengan niat. Maksudnya di sini niat. Nanti disebutkan rukun haji ada empat. Satu ihram ma'ah niat. Kemudian wasani al-wukuf bi arafah. Wukuf di arafah. Kemudian wasali isu yang ketiga tawaf bil bait. Tawaf ka'bah. Kemudian yang keempat ada sa'i baina Safa wal Marwa. Kemudian yang kelima bersyukur ya. Ada nanti ini ada hal yang tidak muktamad yang disebut di matan ya. Di antaranya bersyukur tidak dimasukkan. Kemudian rukun haji yang paling afdol adalah tawaf, kemudian yang kedua wukuf, kemudian yang ketiga sa'i, kemudian yang keempat bersyukur. Itu berdasarkan pendapat rajih bahasanya rukun itu bahasanya bersyukur itu adalah rukun. Di mata Nabi Suja itu bersyukur itu al-haq wa taksir bukan rukun, hanya kewajiban. Tapi pendapat mu'tamad ini adalah rukun. Sehingga lima ya. Makanya di mata Nabi Syed disebutkan wa'alkanul haji arba'atun. Ini karena untuk al-halku wa taksir bercukur, mencukur habis atau mengurangi sebagiannya, ini hanya kewajiban haji, bukan rukun. Yang mutamat ini termasuk rukun. Jadi dalam kegiatan rangkaian haji itu ada istilah rukun, kemudian ada istilah wajib, kemudian ada istilah sunnah. Ya, rukun ini kalau ditinggalkan tidak sah hajinya. Tidak bisa ditutup dengan dam. Kalau wajib haji, ini jika ditinggalkan bisa tetap bisa sah. Kan, tapi dia wajib terkena atau bayar dam. Nah, adapun kalau sunnah tidak mempengaruhi kesahihan dan juga tidak ada tidak disyaratkan untuk bayar dam. Meskipun ada pengecualian nanti amalan sunnah tapi ada damnya. Secara umum seperti itu. Terbagi menjadi tiga. Rukun, kemudian wajib, kemudian sunnah. Rukun ditinggalkan tidak sah, tidak bisa tutup dengan dam. Wajib haji ditinggalkan tetap sah, tapi wajib bayar dam. Sunnah haji ditinggalkan tetap sah, tidak ada kewajiban bayar dam. Itu rinciannya seperti itu. Sehingga yang muktamad rukun haji jumlahnya ada 5 atau 6 ya. 6 karena ada yang menambah lagi yaitu yang keenam adalah urut di sebagian rukun-rukunnya. Ya, urut di sebagian besar rukun-rukunnya. Ini rukun haji ada 6. Tadi sudah kita sebutkan yaitu apa? Niat, yaitu ihram an niat, maksudnya niat untuk haji. Kemudian ada apa lagi? Tawaf, rukun. Kemudian sa'i, rukun. Kemudian bercukur juga rukun. Wukuf ya, belum tadi ya. Kita ulangi, ihram yaitu niat, kemudian tawaf kedua, ketiga wukuf, keempat sa'i, kemudian kelima bersyukur, keenam tertib urut. Nah, adapun urutannya tertib di situ tertib urut sebagian besar rukun haji, tidak semuanya ya. Tidak seperti wudu. Wudu itu kan semuanya harus urut. Tapi kalau ini tidak. Mu'dham saja. yaitu rinciannya ihram atau niat itu didahulukan dari semua rukun, ya kan, seperti itu. Kemudian didahulukan wukuf daripada tawaf. Nah, daripada tawaf rukun dan daripada yaitu bersyukur dan taksir. Bersyukur habis, mencukur habis atau syukur sebagian. Satu ihram, kemudian yang didahulukan lagi apa? Wukuf. Wukuf didahulukan daripada tawaf dan mencukur. Kemudian tawaf didahulukan daripada sa'i. Tawaf didahulukan daripada sa'i. Ini tawafnya maksudnya tawaf apa? Tawaf ifadah, tawaf rukun. Kan tawaf itu ada yang tawaf rukun atau tawaf kudum. Kalau tawaf kudum itu kan datang ke Mekah, Masjidil Haram, dia tawaf. Tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf kedatangan ini untuk orang haji. Ya, tapi kalau orang umroh, tawaf kedatangan itu sekaligus tawaf rukun. Jadi kalau umroh tidak ada tawaf kudum. Tawaf itulah yang sudah menjadi rukun. Tapi kalau haji, dia nanti ketika datang itu, kalau dia untuk haji ya, maka tawaf dulu itu tawaf kudum. Kemudian nanti ada tawaf ifadah, tawaf rukun. Nah, tawaf rukun ini didahulukan daripada sa'i. Dengan catatan dia belum melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Jadi kalau sa'i itu kan dia dengan tawaf ya, biasanya dengan apa? Tawaf. Kalau dia setelah tawaf kudum itu sudah melakukan sa'i, ya maka nanti tawaf ifadahnya ya berarti terjadi setelah apa? Sa'i. Tapi kalau dia belum melakukan sa'i setelah tawaf kudum, maka tawaf ifadah dulu, tawaf rukun baru sa'i. Ya. Di ihram dulu niat, kemudian situ wukuf. Kemudian apa? Tawaf ifadah. Kemudian sa'i, ya, urutannya seperti itu. Tadi tawaf didahulukan dari bercukur. Ya, disebutkan al-ihram ma'aniyah, yaitu maksudnya niat ma'al ihram. Ibarohnya bisa jadi apa? Kebalik. Karena ihram ini bisa, ihram itu bisa dimaknai yaitu duhul masuk ke nusuk. Maka kalau masuk ke nusuk ini tidak dianggap, tidak disebut rukun. Tapi kalau dia dimaknai niat, maka inilah yang dinamakan rukun. Ya, intinya rukunnya itu sebenarnya adalah niat tadi ya. Ini niat. Pertama apa? Niat. Kemudian disunahkan untuk mandi, untuk ihram. Disunahkan mandi untuk ihram. Jika dia tidak mandi, tidak mampu, maka dia tayamum. Dan disunahkan untuk memakai wangian di badannya. Untuk ihram. Kalau masih berkelanjutan wanginya, maka tidak mengapa. Karena memakainya tadi kan belum ihram. Ain niatu duhul, yaitu niat masuk ke haji. Ya, maksudnya ini tadi ini dimaksudkan yaitu dimanai masuk ke haji, tapi di situ disertai niat. Makanya di situ al-ihram ma'an niat. Asani yang kedua yaitu al-wukufu bi Arafah, wukuf di Arafah. Wal muradu hudurul muhrimi, yang dimaksud dengan wukuf di Arafah adalah orang yang muhrim bil haji, dengan haji yaitu ihram haji, itu hudur datang menghadiri berada di lahzatan di apa? Padang Arafah, lahzatan meskipun sebentar, ba'da zawali asyamsi yauma Arafah. Setelah zawal syams. Setelah apa? Zuhur waktunya itu. Bahwa al-yaumu tasi'u min Dzulhijjah, yaitu dari ke-9 bulan Dzulhijjah. Bisyarti kaunil waqifi, dengan syarat si waqif orang wukuf ahlan lil ibadah, punya kelayakan untuk ibadah. La mukman alaih, tidak misalnya pingsan. Wastamiru waktu wukufi, dan waktu wukuf itu berlanjut ya sampai ila fajri yaumin nahri, sampai terbit fajar yaumun nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Wa huwa al-ashiru min Dzulhijjah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Tadi rukun pertama niat, yaitu niat haji. Ini adalah rukun. Adapun kalau niat dari miqat, ini wajib. Niat dari miqat wajib. Artinya kalau niatnya enggak dari miqat, misalnya ya lewat miqat, ya tetap sah. Tapi dia asalkan niat, tapi nanti ada kewajiban dam. Itu kalau enggak niat sama sekali, maka tidak sah karena ini rukun. Dan bedanya tadi sudah kita sebutkan rukun dengan wajib. Kemudian wukuf di Arafah. Ini tanggal 9. Ini harus posisi di Arafah. Itu ada batas-batasnya ya. Baik itu di tanahnya atau misalnya di pohon, yang itu akarnya di situ, juga cabangnya di situ. Itu bisa. Berbeda kalau misalnya ini membahas area ya, area Arafah itu seperti apa yang nanti disebut sah atau tidak. Di Syekh Al-Fajr disebutkan demikian juga yang diikutkan hukum Arafah al-mutasil bihi, yang bersambung dengan Arafah. Itu mutasil. Misalnya ada hewan tunggangan di situ. Nyambung enggak nyambung? Hewannya kan menginjak mobil, mobilnya menginjak tanahnya enggak? Ya menginjak, mutasil. Ini dihukumi sama. Kemudian dia diranting misalnya, di pohon. Yang akarnya di tanah Arafah, di area Arafah. Kemudian cabangnya, dahannya, rantingnya juga di situ. Bikhilafi, kata Al-Bajuri, Rasulullah Ta'ala. Bikhilafi ma'alaukan al-aslu fiha wal-far'u khori juha. Rijuha, au bil aksi. Berbeda kalau akarnya itu di Arafah, kemudian cabangnya keluar ke batas Arafah, ke area. Kemudian dia wukuf di situ. Ya, duduk di dahan itu. Nah, itu enggak bisa. Atau kebalikannya, akarnya di luar batas Arafah, kemudian dahannya menjulur ke area Arafah. Ini juga tidak bisa. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya udara di Arafah itu tidak dihukumi kotornya, tidak dihukumi tanahnya. Karena apa? Dia tadi nangkring gitu kan, apa istilahnya, duduk di dahan tadi, pohon, enggak sah hukum seperti itu. Padahal dia di apa? Udara Arafah, bawahnya tanah Arafah. Tapi kan pohon ini mutasilnya adalah ke luar Arafah. Akarnya tadi kan nyambungnya ke area luar Arafah. Maka di sini disebutkan al-mutasil bihi. Maka di hasil Al-Bajr disebutkan falaisa li hawaiha hukmuha. Maka udara Arafah itu tidak dihukumi Arafah. Dan ini dibahas oleh para ulama sejak dulu ya. Sehingga kata beliau, alama al-bajri walihaza lautoro fi hawaiha lam yakfi. Oleh karena itu, kalau seorang itu terbang di udara Arafah enggak mencukupi untuk wukuf. Itu sudah dibahas zaman dulu ya sama ulama. Ya, kalau enggak salah Ibnu Taimiyah sudah pernah melontarkan hal ini. Kalau seorang itu terbang di udara Arafah di bawah jin misalnya, sah enggak wukufnya? Gitu. Kalau itu kan zaman dulu enggak terbayang. Kalau sekarang terbayang pakai pesawat, pakai helikopter. Nah, itu zaman dulu sudah dibahas oleh para fuqaha gitu. Ya, fuqaha itu melakukan pengandaian-pengandaian yang apa? Minim terjadi atau bahkan sulit terjadi itu diberi pengandaian. Ini kalau seperti ini bagaimana? Nah, sekarang kenyataannya apa? Bisa terjadi. Boleh enggak orang itu misalnya ini dalam mazhab Syafi'i ya. Nah, boleh enggak dia pakai helikopter di atasnya gitu kan? Kalau pakai mobil kan boleh, karena mutasil gitu kan. Lahzatan meskipun sebentar. Nah, karena wukuf itu penting. Ya. Wukuf itu kan rukun haji yang paling besar, itulah wukuf. Al-Hajju Arafah. Nah ini sangat-sangat apa? Sangat penting itu wukuf itu. Nah itu kalau dia seperti itu bagaimana? Dia pakai helikopter misalnya, kemudian di atas Arafah. Maka di sini disebutkan lam yakfi, tidak mencukupi. Wal muradu al hudurul muhrim, yaitu dia ada di situ. Disebutkan intinya dia berada di Arafah meskipun hanya lewat ya, untuk mencari sesuatu yang lari ya. Yang kabur gitu. Atau yang semisalnya. Pokoknya dia ada di situ. Gitu. Di Arafah. Meskipun dia hanya lewat untuk mencari apa gitu loh. Mengejar orang yang lari gitu. Udah lewat di Arafah udah sah gitu. Biasa berdiri disebutkan wa illam ya'rif kaunuha atau Arafah. Meskipun dia tidak mengerti itu tuh Arafah gitu. Pokoknya asal dia hudur di situ lahzatan itu sah gitu. Seperti itu. Dan dia harus mutasil di situ. Mutasil dengan tanah Arafah. Allahu a'lam bishawab. Kapan dimulainya wukuf ini? Yaitu ba'da zawali syamsi, setelah matahari bergeser condong ke barat, artinya zawal maksudnya waktu sholat zuhur. Ya, itu dimulainya sampai kapan? Ya tanggal 9 Dzulhijjah ya. Sampai ila fajri yaumin nahar. Sampai apa? Terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah yaitu di hari raya Idul Adha. Tadi wajibnya apa? Pokoknya lahzatan ya kan. Pokoknya sebentar enggak apa-apa, sudah sah dia wukuf. Tapi disunahkan baginya untuk sampai tenggelam matahari. Tapi kalau dia meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari dan tidak kembali lagi, maka ini disyariatkan ada dam. Sunnah tapi ya, sunnah untuk bayar dam. Ini termasuk kesunahan yang ada syariat dam. Karena disunahkan itu di Arafah mengumpulkan nahar wal lail. Dia mendapati siang dan mendapati malam. Artinya dia sebelum tenggelam matahari ada di situ dan setelah tenggelam matahari masih ada di situ. Ya, disunahkan seperti itu. Dari zawal, zuhur sampai tenggelam matahari. Sehingga kalau belum tenggelam matahari dia meninggalkan Arafah enggak apa-apa. Atau dia datangnya setelah tenggelam matahari berarti apa? Masih sah wukufnya. Karena apa? Karena akhir dari wukuf di Arafah adalah terbit fajar hari ke-10. Ini kalau yang hajinya mepet-mepet itu kan, itu yang penting dia bisa mendapatkan apa? Wukuf dulu. Kalau sampai dia datang sampai di Arafah adalah ba'da subuh, udah lewat nih enggak bisa hajinya. Kayak tadi kan imkanus sair tadi, dia nanti menempuh perjalanan, punya bekal cukup, kemudian bisa wajib nggak ini? Ya dilihat sampai Mekah nanti bisa sampai kapan? Sebelum fajar nggak? Kalau sampai Mekah nanti zuhur tanggal 10 Zulhijjah, ya udah lewat, nggak bisa wukuf kan? Berarti tidak ada kewajiban haji baginya karena tidak ada imkanus sair. Ya, itu perlu diketahui, yaitu akhirnya adalah setelah setelah fajar, sampai terbit fajar. Kemudian bisarti kaunil waqif ahlan lil ibadah. Dia punya kelayakan untuk beribadah, sehingga kalau pingsan kemudian majnun, nah ini enggak bisa karena hilang akalnya, tidak sah wukufnya. Ya, pingsan di Arafah, tapi kalau tidur tidak mengapa, ya, tidur masih masih sah. Allahu a'lam bishawab. Untuk tawaf insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk masa pembatal wudu ketika tawaf dalam mazhab Syafi'i, membatalkan wudu, apakah harus berganti mazhab? Bisa berganti mazhab. Ya, intinya kalau berganti taklid pada imam yang lain, ya, taklid pada imam yang lain, maka harus diniatkan dulu. Ya, kalau untuk taklid pada imam lain, sebelum memulai tawaf itu harus ada niat untuk taklid pada imam yang lain. Bukan setelahnya. Kalau nggak ada niat nggak bisa. Artinya dia aslinya mazhab Syafi'i, kemudian dia tawaf, kemudian nyentuh wanita, kemudian dia pindah saja. Ini enggak bisa. Jadi harus sebelum melakukan ibadah itu harus ada niat untuk taklid ke imam yang lain dulu. Kalau sebelumnya dia misalnya taklid ke salah satu imam, kemudian ingin intiqal. Di ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Misalnya dia ingin sholat, kalau dia mazhabnya Syafi'i, maka enggak sah sholatnya, enggak baca Fatihah. Ya kan? Kemudian satu saat dia, karena hukum aslinya dia bermazhab Syafi'i, dia pas sholat, kemudian enggak baca Fatihah. Kemudian dia, kalau begitu saya pindah saja, taklid ke mazhab lain, enggak boleh, enggak bisa. Karena taklidnya harus sebelum melakukan apa? Pekerjaan atau fi'il dari ibadah tersebut, ya. Allah alam bisawab. Haji menggunakan pinjaman dana talang haji, kalau sahnya sah, tapi kan dia enggak wajib. Ini maksudnya kan apa? Tadi wajib enggaknya. Ini kan memaksakan diri. Malah kita dapati apa? Sekarang timbul doror yang besar, antrian yang lama. Ada tadi disebutkan harus fadilan dari dain. Ini malah utang. Ini lucu. Malah kebalik. Ini bekal tadi kan disyaratkan harus sisa dari utang. Dia punya utang, dilunasi dulu. Nah, baru dia wajib. Ini justru malah mengutang. Ini berarti tidak sesuai, ya. Ya, memaksakan diri, ya. Dan ternyata ada dorornya. Allah alam bisawab. Demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kumohar atas perhatiannya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.